Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Ugala karya Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah. Kita masih pada bab ke-8, dzikru istihbab at-tahabbubi ilan nas. Penjelasan tentang sunnahnya orang itu berbuat mencari cinta orang. Artinya agar dia dicintai, disenangi oleh saudara-saudaranya, selama itu bukan dosa, bukan ma'zam, bukan maksiat, maka dianjurkan apapun kita lakukan agar kita disenangi, diridhoi. Nah, telah lalu pada pertemuan kemarin penjelasan tentang thagil atau thugola, tentang orang yang berat dalam artian berat bagi orang untuk bergaul dengannya. Orang merasa keberatan, gak nyaman untuk dekat dan bermuamalah, bergaul dengannya, yang kalau sebagian orang Arab mengatakan thagiluddam. Kata Imam Ibnu Marzaban rahimahullah, istighfafu thaqil, thaql, menganggap enteng bergaul dengan orang yang tipe thagil ini, yang berat orang untuk bergaul dengannya, itu sendiri sudah merupakan thagil. Itu sendiri merupakan tanda kalau orangnya berarti thagil juga, berat juga, thagiluddam. Wastithqalul khafif alamatul thuqala, atau sebaliknya menganggap berat orang yang sebenarnya dia khafifud dam, dia ringan, orangnya gampangan, hayyin layyin qarib sahl, seperti dalam hadis, orangnya lunak, mudah, gampang, dekat. Tapi dianggap orang yang sulit dan berat itu tanda kalau orangnya thuqala, orang yang berat. Sufyan ats-Tsauri menyebutkan la yakunu fil majlis asyrah kulluhum yakhif alayya fayakunu minhum rajul astathqiluhu fayathquluna alayya. Bisa jadi di majlis ada 10 orang semuanya ringan, artinya tipe orang yang mudah, enak, orang nyaman, dekat bergaul dengannya. Tapi karena ada satu yang berat di tengah-tengah mereka di majelis, kata Sufyan, akhirnya membuat semua terasa berat. Gak ada nyamannya itu majelis. Orang gak nyaman, gak enak. Karena ada satu ini di tengah-tengah majelis. Artinya berpengaruh. Orang yang dzakil membawa pengaruh di dalam majelis. Membuat tidak nyaman, membuat. Padahal yang 10 yang lain orang-orang baik. Orang-orang yang akhlak, orang yang lunak, yang mudah, gampangan. Tapi gara-gara satu ini mempengaruhi majelis gak ada nyamannya. Gak nyaman, gak enak, serba tegil, berat, beban. Disebutkan pula dari Sulaiman ibnu Mihran atau dikenal A'mash rahimahullah, beliau berkata, man akrahu an andhura fi wajhi fa kaifa uhaddithu. Orang yang thaqil, orang yang berat, aku enggak senang untuk melihatnya. Berat bagiku ini orang. Bagaimana aku bisa berbicara, ngobrol santai dengannya? Ya enggak mungkin. Berat. Ngelihat saja sudah berat. Thaqil ini orang. Artinya mereka orang yang tidak disenangi. Tidak disenangi, tidak diminati. Karena hanya memberatkan orang. Hanya membuat orang tidak nyaman. Berjumpa, dekat dengannya, ketemu dia, fulan, sudah. Orang merasa keberatan. Makanya doa dari yang diucapkan A'immatus Salaf seperti Imam Yazid bin Harun. Rahimahullah, kata Yazid bin Harun, Allahumma la taj'alna minath thuqala. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang berat. Ini memberatkan saudara kami, membuat mereka tidak nyaman dengan kami, membuat mereka tidak senang dengan kedatangan kami, dengan keberadaan kami. Memberatkan orang. Orang enggak akan lega, enggak akan nyaman, enggak senang. Ini semua menunjukkan bahwa syariat ini kan lawannya. Kenapa ini dibenci, dilarang, sampai mereka berdoa jangan jadi orang yang memberatkan? Karena memang salaf, a'immah memahami syariat menganjurkan untuk kita bagaimana berbuat, atau ada bagaimana ada pada kita sifat yang karenanya kita itu disenangi orang. Bagaimana orang itu cinta kepada kita. Bagaimana kita itu ringan bagi mereka, enak, nyaman, mudah, gampangan. Orang akan senang dengan itu. Makanya lawan daripada itu tidak disenangi. Thaqil, thuqala, thaqil dam. Sebagai contoh ayat di surat An-Nur ayat ke-53, kata Ibnul Muflih menukil dari Hasan Al-Basri, ayat ini turun terkait thuqala yang semacam mereka, yaitu ketika Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'am ghaira nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits inna dhalikum kana yu'dhi an-nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq. Ayat tentang adab yang Allah ajarkan ketika mereka diundang makan oleh Rasul sallallahu di rumahnya. Rasulullah orang yang pemalu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang sangat mulia dan tinggi adabnya, akhlaknya. Begitu mereka selesai, ya sudah selesai makan, sudah selesai minum, sudah selesai. Kan semestinya cepat-cepat pulang. Mungkin tuan rumah juga capek, mau cepat-cepat istirahat, atau apalah. Ini enggak, sebagian mereka tetap duduk di situ. Ngobrol ke sana, kemari, ini, itu. Rasul sebagai orang yang mulia dan akhlaknya tinggi, pemalu, enggak mungkin kan, enggak bisa Rasulullah menyuruh pulang. Sudah kalian pulang, pulang sana, sudah selesai makan, ayo keluar. Rasul malu untuk itu, enggak mungkin beliau lakukan. Dan Allah katakan, inna dhalikum kana yu'zin nabi. Itu padahal mengganggu nabi. Berat bagi nabi. Ini kok gak keluar-keluar, tamu ini kok gak pulang-pulang. Rasulullah keberatan, mengganggu. Tapi karena akhlaknya, beliau gak bisa ngusir, gak bisa nyuruh pulang. Tapi Allah tidak malu dari al-haq. Makanya Allah ajarkan kepada mereka, idza ta'imtum fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian selesai makan, pulang. Tinggalkan rumah itu. Karena tadi kita enggak tahu hajat tuan rumah. Capek, mau istirahat atau apa, ada kesibukan berikutnya. Makanya kata Hasan al-Basri, semacam itu thuqala, orang yang memberatkan, kan membuat gak nyaman bagi tuan rumah. Pinginnya tuan rumah cepat-cepat dia angkat kaki pulang, selesai, sudahlah selesai. Undangan sudah selesai, makan sudah selesai, ini tetap duduk di situ. Ngobrol, oh ini itu ada saja. Tema dan topik yang dia bicarakan, entah tanya, entah bicara. Gak mau pergi, gak mau pulang. Ya ini contoh. Thagil, orang yang memberatkan. Gak nyaman orang bermuamalah dengannya. Semestinya, orang itu, kalau sebagian orang mengatakan cerdas emosi, punya kecerdasan lah. Kamu tahu biasanya kalau tuan rumah itu nyaman dan senang, dia akan guro, guyon dengan kamu misalnya, ngobrol. Oh iya, anu ini yang anu ini, anu masa itu anu ini. Dia rahat, senang, nyaman. Tapi kalau dia sudah diam, kamu aja bicara, kamu tanya, paling sepatah dua kata yang keluar, iya. Enggak tahu. Ya semestinya kamu cerdas, ini orang sudah enggak pingin ngobrol denganmu. Cuman dia tadi mungkin sebagian orang malu, enggak sampai hati untuk bilang, afwan antum pulang, sudah keluar sini. Ya enggak semua orang bisa berkata seperti itu. Mungkin ada yang, apa orang Jawa bilang, tegel, tega gitu. Pulang, afwan, sudah selesai, ayo keluar. Mungkin ada yang bisa seperti itu. Tapi enggak semua orang. Semestinya orang cerdas. Ngerti gelagat. Ngerti rambu-rambu. Atau sebagian kadang misalnya, si tuan rumah sudah ngasih isyarat dengan ngantuk-ngantuk misalnya. Ya. Ya semestinya tamunya cerdas kan, ini ngantuk, miskin. Mau istirahat, ayo sudah kita pulang, assalamualaikum. Enggak, sebagian orang tetap duduk di situ. Ini kopinya belum habis ini, tehnya belum habis, jajan masih banyak, tetap dia ndoprok di situ. Ya akhi thaqiludam, memberatkan orang, bukan akhlak baik. Kamu tidak membuat orang senang denganmu, tercela yang semacam itu. Lain perkara kalau orangnya nyaman, senang, bahkan kamu pulang mungkin gak boleh. Jangan pulang dulu. Sini sudah. Lain perkara. Makanya tadi Yazid bin Harun berdoa kepada Allah. Agar tidak dijadikan thugala, orang-orang yang thagil. Ayub, ini semua dinukilkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam Adab Syar'iyyah. Ayub Sikhtiyani pernah ditanya, kenapa engkau enggak meriwayatkan dari Tawus, padahal Tawus imam besar rahmatullahi alaih. Imam Tabi'in ya cuman mungkin ijtihad atau itu pandangan Ayub Sikhtiyani. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau enggak mau ambil riwayat menulis dari Tawus, dijawab oleh Ayub, aku pernah datangi beliau, aku dapati dia bersama dua orang yang thegil. Dan disebut oleh Ayub namanya, ini yani Fulan dan Fulan. Ini sepertinya dua nama ini ma'ruf sebagai orang yang thegil. Ini yani kif seorang seperti Tawus bersama mereka, gak pantas, gak seharusnya. Makanya kemudian Ayub pun tidak mau mengambil riwayat dari Tawus. Bahkan Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu an, kalau beliau melihat ada orang yang berat bagi beliau, thegil, beliau berdoa, Allahumma ghafir lana walahu wa arihna minhu. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dia, dan bebaskan kami darinya. Ini buat ya Allah cepat-cepat orang ini menjauh dan pergi. Karena tadi gak semua orang bisa ngusir, bisa nyuruh pergi. Tapi paling tidak dia berdoa kepada Allah, arihna minhu. Ya Allah, buat kami tenang. Buat orang ini menjauh, meninggalkan kami. Atau terkadang karena memang orang ini punya pengaruh, dikhawatirkan kejahatannya kalau kita salah sikap padanya, salah langkah, dia bisa berbuat ini itu, dikhawatirkan kejahatannya. Jelek, maka orang kadang diam tapi berat dengannya, maka berdoa, arihna minhu, buat kami firohah, yani buat kami nyaman, jauhkan darinya. Bahkan disebutkan Imam Hammad ibn Salamah, Imam Hammad ibn Salamah jika melihat orang yang berat bagi beliau, beliau baca ayat, maknanya doa. Yang Allah katakan, Rabbanakshif annal adhaba inna mu'minun. Ya Allah, angkat azab ini dari kami. Kami beriman. And beliau anggap ini termasuk bentuk azab. Dan azab memang tersiksa orang. Ada orang yang kamu gak senangi, kamu gak nyaman dengannya, kamu serba keberatan. Adab. Nah, Rabbana kshif annal adab, inna mu'minun. Abu Amr Asy-Syaibani rahimahullah pernah ditanya, kenapa orang yang thaqil, orang yang berat ini, kok bahkan dianggap lebih berat dari beban yang berat, beban secara fisik, misalnya penyakit atau yang lainnya. Kata Abu Amr Asy-Syaibani, hal itu karena kalbu manusia, hati manusia gak punya kemampuan seperti yang dimiliki oleh jasadnya. Artinya begini, Misalnya kalau itu sakit, ya berat memang kamu sakit kepala misalnya, nasallallahu alaihi wasallam, pusing, sakit, kamu menahan sakit, ya Allah, pening, ngeluh, cekot-cekot kepala kamu, tapi kamu masih bisa tahan, masih kuatlah nahan, sakit perut, ya sakit memang, kamu menderita, tapi masih bisa kamu nahan, dan jiwamu masih, ya ini, masih tenang, masih bisa ini, tapi kalau itu kan beban fisik, jasad. Tapi kalau yang terbebani adalah hati, hati enggak punya kemampuan seperti fisik. Dan orang yang thaqil, bebannya pada hati. Itu kata Abu Amr Asy-Syaibani. Orang yang thaqil, bebannya pada hati, pada kalbu. Kalbumu enggak akan punya kemampuan sekuat itu. Mau meledak dan meletup kalau gak mampu menahan beban menghadapi orang yang tidak kamu senangi. Menghadapi orang yang memberatkan dirimu, muamalahnya, kehadirannya, akhlaknya, tutur katanya, tindak tanduknya, memberatkan. Kamu gak nyaman dengannya. Hatimu gak akan mampu. Makanya kata Abu Amr Syaibani, itu di kalangan para ulama salaf dianggap lebih berat daripada beban fisik. Imam Ahnaf Ibn Qais beliau rahimahullah pernah mengatakan, tahukah kalian bi adwa idda, penyakit yang paling parah sulit diobati, illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah kehendaki kebaikan bagi orangnya. Penyakit paling parah kata Ahnaf bin Qais, al-khuluqud dani wal lisanul badhi, yaitu akhlak yang rendah, jelek, ditambah dengan lisan yang jorok, kotor, badhi, omongannya wasakh, kotor dan tidak senonoh. Orang mendengarnya aja malu, kif dia bisa mengucapkannya. Ini, kata Ahnaf, penyakit yang parah. Kalau sudah ada pada seseorang, orangnya akan menjadi thaqil, menjadi beban dan berat bagi orang lain. Akhlaknya jelek, lisannya kotor. Dari makna itu mungkin Al-Mawardi, beliau fuqaha besar di madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah, Imam besar, fuqaha besar, Mawardi, dan kitab beliau disebutkan termasuk induk terbesar dalam madhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i ada tiga kitab yang mereka sebut induk dalam madhab. Hampir tidak ada masalah madhab yang keluar darinya. Yang pertama kitabnya Nawawi, Majmu' Syarul Muhadzab. Muhadzab karya Syekh Razi disyarah oleh Nawawi, Majmu' Syarul Muhadzab. Kemudian ini kitabnya Mawardi namanya Al-Hawi. Kemudian juga kitabnya Imam Ar-Rafi'i. Ditambah lagi dengan Sunan Kubra Baihaqi. Makanya mereka sebutkan semua fuqaha madhab Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Kecuali Baihaqi, Syafi'i yang berhutang budi padanya. Disebutkan demikian karena Baihaqi betul-betul membela madhab dengan mengumpulkan dalil-dalil, hadis, dan Sunan Kubra beliau tulis untuk itu. Untuk mendalili madhab Syafi'i. Dalam tiap bab, ini dalilnya hadis ini, riwayat ini, athar dari sahabat, dari tabi'in, ala kulli hal. Mawardi dalam kitabnya menukilkan dari para hukama kalau mereka mengatakan man sa'a khuluquhu dhaqa rizquh. Orang yang akhlaknya jelek akan sempit rizkinya. Orang yang akhlaknya jelek akan sempit rizkinya. Rezekinya sulit. Dan ma'ruf, siapa mau percaya sama dia? Siapa orang yang mau bermuamalah dengan dia? Apalagi kalau sudah ma'ruf dan dikenal. Orang pada menghindar. Fulan, hati-hati. Ini penipu. Ini orang gak amanat. Ini kalau utang sulit, lama bayarnya, diulur-ulur, gak karuan. Orang gak mau kerja dengan dia. Siapa mau muamalah? Tapi kalau dia berakhlak baik, jaga, orang senang. Malah orang ngejer dia, nawari dia, ayo join sama saya, kongsi sama saya punya kerjaan ini, antum mau tanam saham, antum mau apa ini. Orang tahu ini orang jujur, ini orang amanat, ini orang akhlak, baik, dan seterusnya. Makanya mereka katakan, kata Mawardi, orang yang akhlaknya jelek akan sempit rezekinya. Dalam artian tadi, orang gak akan senang dengan dia. Siapa mau muamalah dengan dia? Gak nyaman, thaqil. Berat dia bagi orang. Begitu pula Mawardi menukilkan, itu nasihat berharga, beliau wasiatkan, ashir ahlaka bi ahsani akhlakik fa inna thawaa fihim qalil. Bermuamalahlah dengan keluargamu, terutama anak istrimu, dengan akhlak terbaikmu. Hendaknya yang istrimu tahu tentangmu sosok suami yang baik, bertanggung jawab, berakhlak, memuliakan istri, menghormati istri, bertanggung jawab, nafkah, tarbiyah, pendidikan, nasihat. Begitu pula anak-anakmu, yang mereka tahu, jadikan agar yang mereka tahu, yang mereka ingat darimu adalah sosok seorang bapak yang bernasehat, bertanggung jawab, disenangi, dicintai anak-anaknya. Ini yang Ibnu Hibban katakan. Diperintahkan kamu itu yatahabbab ilan nas, berusahalah bagaimana kamu dicintai, disenangi. Terutama orang terdekatmu ini, istri dan anakmu. Jadi betul-betul yang lekat di ingatan mereka, kamu sebagai sosok bapak yang masya Allah senang betul anak-anakmu denganmu, nyaman bersamamu, istrimu pun begitu, senang dan nyaman hidup bergaul denganmu, berumah tangga denganmu, dia senang. Kata Mawardi, karena kamu tinggal bersama mereka itu sebentar, gak lama. Taruh, kalau orang nikah umur 25 misalnya rata-rata, kalau Allah kasih dia umur sampai 60 misalnya, ya berarti cuma 35 tahun dia bersama istrinya, bersama anaknya. Gak lama. Jangan sampai kamu menjadi orang yang degil, berat di mata istrimu sendiri. Berat di mata anak-anakmu sendiri. Na'udzubillah. Dan itu yang lekat tertanam di benak mereka. Siapa fulan? Suaminya dulu yang dia kenang kejelekannya. Fulan. Tukang main tangan. Fulan. Lisannya Masya Allah kepada istrinya. Itu yang dikenang. Yang kebun binatang keluar semua dari lisannya kepada istrinya. Dasar kamu ini itu. Bentak-bentak, marah-marah tanpa sebab, hanya karena urusan sepele. Kamu tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak membuat bagaimana istrimu, anakmu cinta kepadamu. Athawa fihim qalil. Kamu enggak lama hidup bersama mereka. Ya kalau 60 tahun. Umur wallah alam hanya Allah yang tahu. Kalau enggak sampai itu. Jangan sampai kamu dikenang sebagai orang yang thagil di mata keluargamu sendiri. Dikenal oleh anakmu, istrimu sebagai orang yang bakhil, pelit, kikir, gak tanggung jawab, tidak mencukupi nafkah mereka dengan layak dan baik, bil ma'ruf. Terus pokoknya kejelekan yang mereka kenang dari kamu. Thagil. Jangan jadi kamu orang yang berat di mata keluargamu. Gak nyaman mereka. Bahkan orang terdekatmu. Gak nyaman bersamamu. Ketidakadaanmu bagi mereka lebih nyaman daripada keberadaanmu. Na'udzubillah. Kamu jauh, kamu gak ada, kamu jangan sampai doa mereka seperti tadi. Hamad ucapkan, Rabbana kshif annal adzab. Terasa seperti azab rumah tangga denganmu. Berat bagi dia. Apalagi ini perempuan. Mungkin orang tuanya di luar kota, bahkan luar pulau sana. Dia mau lari kemana? Family gak ada di sini. La kakak, wala adik, wala paman, wala bibi. Mau kemana dia? Dia tahu itu haram, gak boleh keluar rumah. Sementara di rumah, azab. Gak ada nyamannya bagi dia. Ala kulli hal, seperti wasiat Mawardi, berusahalah semaksimal mungkin untuk kamu menjadi orang terbaik. Muamalahlah dengan anak istrimu dengan akhlak terbaikmu. Dengan akhlak terbaikmu. Karena kamu gak lama bersama mereka. Disebutkan pula min husnil khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar. Akhlak baik dengan segala macam bentuknya, dan husnul jiwar, bertetangga dengan baik, tetanggamu nyaman bertetangga denganmu, kamu tidak thaqil bagi tetanggamu, kamu enggak berat, bukan orang yang berat, bukan orang yang memberatkan, tapi mereka nyaman, senang bertetangga denganmu. Keduanya memakmurkan negeri. Memakmurkan negeri. Ya, ini masyarakat jadi aman, jadi hidup sentosa, jadi tenang, makmur. Kalau sudah tetangganya baik, khafif, ringan, gampang, dekat, enak bertetangga dengannya. Makanya mereka katakan pula, al-jar gebledar. Tetangga itu sebelum rumah. Artinya kalau kamu cari rumah, pertama yang kamu nilai adalah tetangganya dulu. Jangan tanya di mana lokasinya, jangan tanya strategis atau enggak, enggak usah tanya jalannya mudah aksesnya atau sulit. Itu nomor kesekian. Nomor satu yang pertama kamu nilai adalah tetangganya. Kif. Siapa tetanggamu? Bagaimana mereka? Karena kalaupun itu kawasan terelit yang paling strategis, akses mudah, dekat kota, ini itu 1000 kelebihan, tapi tetangganya thaqil, memberatkan, kamu dalam azab hidup. Ada saja gangguan yang akan menyulitkan kamu, kamu enggak nyaman tinggal di situ. Itu beberapa penukilan yang Mawardi sebutkan terkait akhlak baik, orang yang mudah membuat senang dan nyaman orang untuk bergaul dan dekat dengannya. Yang semakna dengan itu banyak dari pernyataan para ulama dan a'immah, tapi dari yang ternukilkan kita sebutkan sebagai cuplikan, cukup bagi orang yang mengerti dan menginginkan kebaikan untuk dirinya. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.